Mitra bisnis, setelah Gubernur DKI Joko Widodo menjadi presiden dan Ahok naik menjadi Gubernur DKI, maka ada kekosongan di posisi Wakil Gubernur DKI. Sosok seorang wakil yang bisa menunjang kinerja dan mengimbangi pola kerja Ahok menjadi penting bagi kemajuan Jakarta ke depannya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini saya telah tersambung dengan seniman dan budayawan Arswendo Atmowiloto. Mas Wendo, bagaimana menurut Mas soal sosok yang paling tepat untuk menjadi Wakil Gubernur DKI mendampingi Ahok? Sebenarnya yang bisa mengimbangi Ahok itu nggak ada. Ahok itu tidak ada orang lain. Sisi lain yang mungkin lebih lembut, mungkin lebih merawat apa yang dilakukan Ahok, mungkin itu yang diperlukan. Karena Ahok ini kan spontannya tinggi. Dan spontanitas tinggi itu kadang-kadang menyisakan kemungkinan-kemungkinan yang kebablasan. Dari dulu saya kenal Ahok memang begitu. Saya pernah berbicara sama dia, saya bisa ikut pemilu tanpa ngeluarin duit sesen pun. Saya bilang, ngomong kosong. Dan kira-kira gitulah. Lalu kemudian kita saling beralat. Nah, apalagi Jakarta ini perlu sekali ya. Gitu. Bahkan dia sendiri kan guyon Menteri Dalam Negeri gitu, dia memang menguasai itu dan berani. Dia sangat terbuka. Dengan terbuka ini memungkinkan orang mengoreksi dia dan dia harus bersih. Dia pernah cerita ngomong sama saya, "Wen, gue ini Kristen. Sekali aja gue punya kesalahan, disikatnya habis." Sama saya bilang gitu. Di Amerika, kulit hitam, bukan agama mayoritas, lu mesti harus lebih berhati-hati lagi. Ahok sangat sadar banget. Tetap dominan Ahok. Di dalam tim itu nggak usah pemerintah, sepak bola. Itu selalu ada tokoh-tokoh superstarnya. Dan itu yang diperlukan. Nah justru yang orang kedua ini, second in command ini, kalau dia bisa nggak usah kepengen nonjol, ya kalau Ahok ngomongnya kebablasan gini, dia yang membetulkan kasarnya gitu. Undangnya itu bukannya abang ketat yang langsung ketat hari itu, juga dia yang kalau secara hukum gimana ketatnya, pindahnya, nah itu yang diperlukan. Soalnya sama-sama kayak Ahok, bukan nanti baru nggak tahu ada lebih banyak di demo daripada bisa kerja atau program-programnya nggak jalan. Mekanisme kayak di DKI itu sudah ada puluhan tahun sebelum yang namanya Ahok ini muncul, sebelum yang namanya Jokowi ini ada. Demokrasinya udah kayak begitu, tapi kalau dia bisa membawa manfaat dan masyarakat bisa ngelihat, dia akan didukung. Lantas bagaimana soal komposisi peran? Berbeda dengan saat Jokowi menjadi gubernur, Ahok memiliki peran yang seimbang dan kesempatan tampil lebih banyak untuk menunjukkan kinerja pemerintahan. Itu kan nanti tinggal ngesetnya aja. Ketika Jokowi maju kan kita juga belum melihat Ahok nanti jadinya kayak apa. Peluang yang ditinggalkan oleh Jokowi atau diberikan oleh Jokowi membuat Ahok bisa eksis. Sama juga nanti dengan isu Kala ini kan belum ada kelihatan perannya, nanti begitu jalan pasti ada. Dan itu jiwa kepemimpinan masing-masing akan membentuk dengan sendirinya. Kalau nanti misalnya second in command-nya ini malang, kalau orang dari PDIP udah jelas lah lebih sukses. Kalau Bu Isa Dikin atau siapa yang dia mauin itu, duitnya akan lebih jalan. Kalau saya melihat dari sifatnya Ahok dan mekanisme kerjanya dari birokrat yang perempuan, dia ketika dia bilang bintang film apa siapa itu dia antara guyon dan tidak guyon. Kalau itu benar, iya bisa jalan. Itulah kesemewaan dia. Menurut Mas Wendo, akan seperti apa Jakarta di bawah pemerintahan Ahok sebagai gubernur nantinya? Ya, satu, lebih transparan, dan itu penting, kan? Begitu-begitu transparan, lalu kita bisa tahu segala sesuatunya, masyarakat terlibat, dan ini kemenangan dia. Kemudian dia yang tidak dicapai oleh gubernur sebelumnya, kecuali kalau rasanya oleh Pak Jokowi yang mendatangkan ini kemenangan yang luar biasa. Mungkin dia bisa mirip-mirip Bang Ali lah, Rani yang ngomong gini, kalau perlu tempat lokalisasi peraturan harus ada, harus ada. Lokasi perjudian harus ada, harus ada. Dia berani mempertanggungjawabkan. Transparansi ini sebetulnya kunci yang memerdekakan dia. Iya, kalau percepatannya sih pasti. Cuman ini yang kita mesti justru jangan terlalu cepat, tapi tidak ada sistemasinya. Nanti tengah jalan dia frustrasi sendiri, patah hati sendiri, kan repot, kasihan. Di periode ini dia berhasil. Ada banyak kontroversi, ya. Periode kedua itu sangat politis sekali, pasti repot. Demikian seniman dan budayawan Arswendo Atmowiloto, saya Giri Sadewa.